kemarin. Kan ku ingat selalu sampai malam pun menghilang. Ku berdendam dan tertawa lenyap luka. Alam ria mungkinkah abadi bahagia daku. Ku cipta irama sebagai kenangan pelita hati. Karena riang daku berlagu, kasihku sampaikan. Oh pelita sayang, kau pelitaku. Ku cipta irama sebagai kenangan pelita hati.